Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin. Wa qala 'anil shalah wa innaha latabiratun illa 'alal khashi'in. والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا الله. Bantulah kami, tolonglah kami, agar supaya kami bisa selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami daripadamu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada. InsyaAllah, materi tentang hadis Arba'in Nawawi pada malam hari ini, kita masih melanjutkan hadis yang ketiga, tepatnya tentang rukun Islam, yaitu masih tentang sholat, rukun Islam yang kedua. Yang lalu telah kita buka pembahasan tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Dan insya Allah mulai malam ini dan malam-malam setelahnya kita akan membahas 33 sebab khusyuk dalam sholat. Jadi nanti materinya ini berurutan mulai dari nomor 1 sampai nomor 33. Bagaimana caranya supaya kalau sholat itu kita bisa khusyuk. Yang pertama-tama, agar supaya kita bisa sholat itu dengan khusyuk, hendaklah kita mempersiapkan diri sepenuhnya untuk sholat. Jadi mengkondisikan. Kita mempersiapkan diri, mengkondisikan diri kita untuk siap ketika masuk ke dalam sholat nanti. Dan pengkondisian ini dimulai semenjak kita mendengarkan adzan. Kita dengar adzan, ya kita menjawab adzan. Sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, muadzin bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Semuanya sama, hanya bedanya ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Ini adalah merupakan bentuk pengkondisian, persiapan supaya kita nanti ketika masuk ke dalam salat kita bisa lebih khusyuk lagi. Kemudian setelah selesai adzan, kita juga dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang telah disyariatkan setelah mendengar adzan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai adzan kita sholawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita membaca doanya setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, itu dianjurkan ya baca doa itu, dan ini juga termasuk pengkondisian. Ini adalah persiapan agar supaya nanti ketika masuk dalam sholat kita lebih khusyuk. Persiapan. Kemudian juga kita dianjurkan memperbanyak doa. Jadi antara adzan dan qomat itu kita dianjurkan banyak berdoa. Bahkan doa antara adzan dan qomat itu termasuk doa yang mustajab. Ad-du'a bainal adzan wal iqama la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan. Jadi supaya lebih khusyuk ya, ini istilahnya itu pemanasan-pemanasan. Kemudian juga tentu saja orang kalau mau sholat itu wudu. Nah, ketika wudu ini kita juga mengkondisikan wudu dengan baik. Kita bayangkan ketika wudu itu dosa-dosa kita rontok bersama air yang mengalir sampai tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh tangan, ketika berkumur, memasukkan air ke hidung, itu semuanya kita bayangkan dosa-dosa kita rontok. Dosa tangan, dosa mulut, dosa hidung. Ketika membasuh wajah, kita bayangkan dosa-dosa wajah kita itu rontok semuanya. Ketika membasuh tangan kanan sampai mata, sampai apa namanya, siku-siku, kita bayangkan dosa-dosa tangan kanan rontok, dosa tangan kiri rontok. Mengusap kepala, dosa kepala rontok. Mengusap apa, membasuh kaki, dosanya kaki rontok semuanya. Sebagaimana di dalam hadis sahih disebutkan seperti itu. Jadi wudu dengan benar, wudu dengan baik, sambil kita bayangkan dosa-dosa itu rontok. Ini semua adalah pengkondisian. Pengkondisian yaitu persiapan-persiapan supaya ketika sholat nanti lebih khusyuk. Bahkan sebagian dari para salafus soleh itu kalau wudu itu pucat. Ada seorang tabi'in namanya Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, putra dari Sayyidina Al-Husain, cucu dari Sayyidina Ali, cicit dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu kalau mau wudu, beliau pucat. Lalu beliau ditanya, "Kenapa kamu kok pucat gitu?" Beliau menjawab, "Iya, karena saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya enggak pucat?" Jadi beliau benar-benar menghayati, mulai dari wudu sudah dihayati persiapan. Kemudian juga setelah selesai wudu, baca zikir dan baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baca doa ini. Ini doa selesai wudu ya. Insyaallah semuanya sudah hafal. Kalau tidak hafal, silakan dibaca di buku doa dan wirid Hisnul Muslim, itu lengkap di sana. Ini semua adalah pengkondisian yang mana kalau orang selesai wudu baca doa ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa futtihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Dibukakan untuk dia 8 pintu-pintu surga. Dan dia disuruh masuk pintu mana yang dia mau. Kemudian juga dianjurkan pula sebelum sholat itu memakai siwak. Jadi memakai siwak ya. Siwak itu sikat gigi. Sikat gigi, memakai pasta gigi atau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting pokoknya dibersihkan mulutnya. Atau juga bisa pakai siwak yang dari Arab itu ya. Yang dari batang pohon Arab namanya, biasa orang-orang bawa kalau dari Mekah, dari Madinah, itu juga siwak untuk bersihkan gigi bagus. Atau sikat gigi yang ada di kamar mandi kita itu juga tidak apa-apa dipakai. Jadi ketika wudu pakai siwak, ketika mau sholat pakai siwak. Ini semua adalah pengkondisian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir mewajibkan untuk memakai siwak ketika sholat. Tapi beliau tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan umatnya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentulah aku perintahkan mereka untuk memakai siwak tiap-tiap sholat atau juga tiap-tiap wudu. Jadi dianjurkan ya, bersiwak ini dianjurkan, mau sholat dianjurkan sehingga mulut kita itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Bazzar rahimahullahu taala, "Tahhiru afwahakum lil Quran. Bersihkan mulutmu kalau kamu mau baca Quran. Jadi mau baca Quran itu mulutnya dibersihkan dulu, kotoran-kotorannya, ya mungkin ada sisa-sisa makanan dibersihkan. Demikian pula sholat. Sholat itu kita nanti baca Quran, baca Fatihah, baca surat dan yang lainnya, dan banyak amalan-amalan, zikir-zikir dalam sholat dibersihkan. Ini semua adalah pengkondisian, sehingga ketika kita masuk dalam sholat itu, kita benar-benar merasakan khusyuk karena kita telah mengkondisikan sedemikian rupa. Kemudian juga dianjurkan pula persiapan-persiapan yang matang sebelum sholat itu memakai pakaian. Pakaian yang bagus yang kita miliki. Yang bagus, yang bersih yang kita miliki. Jadi kalau bisa kita ini punya pakaian khusus untuk sholat. Seperti ibu-ibu, ibu-ibu kan ada pakaian khusus, pakai mukena. Nah, itu lebih khusyuk sholatnya karena mengkondisikan dirinya. Jadi ada pakaian khusus untuk sholat, ada mukenanya. Nah sekarang tinggal bapak-bapak, tinggal kaum laki-laki, itu juga perlu nanti ada pakaian khusus. Yang biasanya kalau pakaian sholat ya baju takwa, itu baju takwa. Atau baju gamis, atau pakai sarung, itu pengkondisian. Jadi bukan memakai pakaian yang dari kantor, dari kampus, dari sekolah. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak ada pengkondisian. Sehingga seakan-akan sholat sesuatu yang biasa. Tidak ada keistimewaan sama sekali. Berbeda kalau memang kita mengkondisikan. Kalau mau sholat ganti baju dulu, pakai baju yang khusus untuk sholat. Kalau bisa yang warnanya putih lebih bagus lagi. Karena warna yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk dipakai sebagai pakaian itu warna putih. Ahabbu thiyab ila Rasulillah SAW al-bayad, warna putih. Dan Allah juga memerintahkan kita kalau mau sholat itu memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Tidak mesti mahal ya, yang penting pokoknya yang baik, yang bersih. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, atau maksudnya di setiap kamu itu sholat. Pakai pakaian yang indah. Jadi kita berdandan. Kalau kita mau ketemu manusia aja kita berdandan, apalagi ketemu Allah kita berdandan. Dandan yang ganteng, yang cantik. Ya, pakaian yang bagus, yang bersih, kalau bisa yang putih, mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diusahakan memakai parfum, pakai minyak wangi. Hanya saja parfum ini kalau laki dengan perempuan berbeda ya. Kalau perempuan itu parfumnya di rumah saja. Tidak boleh seorang perempuan itu keluar rumah memakai parfum. Apalagi sampai dicium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan mahram, dilarang oleh Rasulullah SAW kaum wanita. Jadi kalau kaum wanita mau pakai parfum, di rumah saja. Di depan suami tidak apa-apa. Kalau keluar rumah, apalagi dicium yang bukan mahramnya itu dilarang. Kalau laki-laki tidak apa-apa, memang diperbolehkan. Jadi mau sholat pakai parfum, tentu saja parfum yang wangi, yang kira-kira baunya itu tidak mengganggu orang lain. Pakai parfum. Ini juga termasuk pengkondisian. Dan subhanallah ya, bau-bau wangi, bau parfum dan semisalnya itu berpengaruh pada kondisi kejiwaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bau-bau wangi itu bisa memberikan kecerdasan. Ar-ra'ihatu thayyibah tazidu lil insani dzaka'an. Jadi bau yang wangi itu menambah kecerdasan seseorang. Tambah cerdas dia kena bau-bau yang wangi. Pakai parfum. Jadi masya Allah ya, pengkondisian, bajunya yang bagus, yang bersih, kalau bisa yang putih, dikasih parfum. Kemudian juga ketika mau sholat itu kita persiapan dengan menutup aurat, aurat tutup yang benar, auratnya tutup yang syar'i. Ini penting, aurat yang syar'i. Termasuk kaum laki-laki kalau sholat itu jangan pakai celana yang ketat, jangan pakai celana yang ketat. Apalagi ketika sujud itu tampak sekali pahanya itu ngecap sekali, bahkan maaf-maaf apa namanya, di bagian auratnya yang terbesar kemaluannya tampak dari belakang. Nah ini kalau kita kembali kepada menutup aurat, berarti dia belum menutup aurat yang benar, sholatnya tidak sah. Pakai celana yang kuat, pakai celana jin yang ketat, celana street istilahnya ya, itu tidak, berarti dia belum menutup aurat. Sama dengan tidak pakai celana itu, kata Rasulullah, berpakaian tapi telanjang yang ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti itu. Jadi jangan pakai celana yang ketat, celana yang gombor tidak apa-apa. Atau tentu lebih baik lagi memakai sarung kalau sholat lebih aman lagi. Kemudian juga nutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan kita berusaha membersihkan tempat sholat kita, dibersihkan tempat sholatnya. Yang bersih, yang suci, tidak najis. Kemudian juga ketika berangkat ke masjid, mau ke masjid, jalannya itu yang tenang, jangan keburu-buru. Kata Rasulullah SAW, umsyu wa alaikumus sakinah wal waqar. Berangkatlah kamu ke masjid dalam keadaan kamu itu tenang, yang tenang. Jangan keburu-buru, jangan lari-lari ke masjid. Walaupun seandainya sudah qomat, itu tidak boleh kita lari, jalan yang tenang aja. Kata Rasulullah SAW, fama adraktum fasallu wa ma fa'atakum fa'atimu. Yang kamu dapati kamu ikuti sholat, yang kamu terlambat ya nanti setelah imam salam kamu tambahi kekurangannya. Jadi tidak boleh kita lari-lari, karena kalau nanti kita lari-lari ketika masuk dalam sholat itu kita tidak khusyuk, karena napas kita itu ngos-ngosan. Jadi jalan yang tenang, terlambat tidak apa-apa, yang tenang. Tinggal masuk dalam sholat pun kita dalam keadaan tenang. Kemudian setelah sampai di masjid, kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ya, qobliyah duhur, qobliyah asar, dan yang lainnya. Ini juga merupakan pengkondisian-pengkondisian. Dan orang yang menunggu sholat itu hukumnya sama dengan orang sholat. Ya, intidharus sholat, as-sholat. Menunggu sholat itu hukumnya sama dengan orang sholat, dinilai sholat itu. Kemudian juga kalau kita sholatnya sholat jamaah, diusahakan ngatur shof. Ngatur shof, shofnya diatur yang baik. Ya, shof itu tidak terlalu berdesak-desakan. Karena kalau berdesak-desakan nanti tidak khusyuk kayak di pasar. Tidak terlalu renggang. Nah, jadi leluasa, enak, santai, tapi shofnya itu rapat dan rapi. Ini shof ini penting, apalagi sholat jamaah. Yang mana kesempurnaan sholat jamaah itu juga dinilai dari kesempurnaan shof. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mengatur shof ini, kata beliau, istawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah. Rapikan shof kalian, karena kerapian shof itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Jadi shofnya diatur, dan shof yang benar itu kaki ketemu dengan kaki, lalu apa namanya, bahu ketemu dengan bahu. Jadi masing-masing orang itu melebarkan kakinya selebar bahunya. Jadi kaki bukan dirapatkan, bukan juga mekangkang, mekangkang besar, enggak benar itu. Tapi dilebarkan selebar bahu saja, sehingga kakinya nanti ketemu dengan kaki tetangganya kanan kiri, kemudian bahunya juga ketemu dengan bahu tetangganya kanan kiri, sehingga sholatnya tidak berdesak-desakan dan tidak terlalu renggang. Rapat dan rapi. Allah suka dengan shaf yang rapat dan rapi seperti itu. Dan masing-masing mendekat ke imam. Jadi sebelah kanannya imam mendekat ke imam. Sebelah kirinya imam mendekat ke imam. Jadi mendekatnya ke sana, bukan mendekatnya ke pinggir-pinggir. Jadi kalau shafnya itu rapi dan rapat, setan gak bisa masuk. Kalau shafnya itu gak rapi, gak rapat, setan masuk. Masuk di sana nanti ganggu kekhusyuan sholatnya. Jadi para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga Allah mencintai, meridhoi dan menyayangi Anda semuanya. Yang pertama-tama diantara resep supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu mengadakan persiapan-persiapan yang matang untuk sholat. Dan ini adalah merupakan pengkondisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tumakninatu fi sholah, yaitu tumakninah. Supaya kita kalau sholat itu tumakninah, tumakninah itu yang tenang, tidak terburu-buru. Sehingga seluruh anggota badan itu kembali menempati posisinya yang semula. Tumakninah, yang tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberikan komentar yang cukup keras kepada orang-orang yang dia ketika sholat itu tidak tumakninah. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholatihi." manusia yang paling buruk mencurinya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Jadi mencuri dari sholatnya, mencuri dalam sholat. Jadi ada pencuri dalam sholat. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku sholatahu, ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang mencuri dalam sholatnya itu? Lalu beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi cepat-cepatan kalau sholat. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yang kuru kama yang kuru lukurab, dia mematuk seperti burung gagak matuk. Jadi cepat tekan. Kata sholat darah-darah tumak nina rukuk itu tumak nina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufir liyatuna, sami'allahu liman hamidah, ya rabbana lakal hamdu, yang tenang dinikmati. Demikian pula ketika sujud, jangan cepat-cepatan. Karena kalau orang cepat-cepatan tidak tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Karena tumak nina adalah merupakan rukun sholat, dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa tumak nina itu rukun sholat. Kalau orang sholat tidak tumak nina, sholatnya tidak sah. Pernah pada masa Rasulullah SAW ada seorang yang sholat dengan tidak benar sholatnya, cepat-cepatan kalau sholat. Lalu orang itu selesai sholat mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kamu sholat lagi, karena kamu tadi belum sholat. Lantas orang sholat. Kemudian setelah selesai sholat, cepat-cepatan sholatnya datang ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kamu pulang, kamu sholat lagi, karena kamu belum sholat. Akhirnya orang ini sholat lagi, cepat-cepatan sholatnya, cepat sekali. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kamu sholat lagi, karena kamu belum sholat. 3 kali. Akhirnya orang ini mengatakan, la uhsinu ghairaha, ya Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih baik dari itu. Itulah sholat saya maksimal. Baru Rasulullah SAW menjelaskan kesalahannya. Kesalahannya dijelaskan, diantaranya yaitu beliau tidak tumakninah dalam sholatnya. Warka hatta tatma'inna rokian, wasjud hatta tatma'inna sajidan. Tumakninah, yang tenang, jangan keburu-buru. Jadi sholat itu dinikmati, karena memang sholat itu nikmat. Supaya sholat kita itu benar-benar ada rasanya. Dan kalau kita telah benar-benar merasakan rasanya sholat, kita akan senang sholat. Sehingga sholat bukan sekedar menjadi upacara rutin, rutinitas yang membosankan tanpa makna dan tanpa arti, tapi sholat kita benar-benar bermakna. Ternyata sholat itu enak, ternyata sholat itu nikmat. Jadi tumakninah ini penting sekali, para pendengar yang dirahmati, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita sholat tidak ada tumakninahnya. Kita mengejar waktu cepat-cepatan, tapi sholat kita enggak bermakna, dan juga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di antara makna lalai ini adalah, yaitu tadi, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia cepat-cepatan kalau sholat, tata caranya tidak benar, tidak khusyuk, dan yang lainnya. Kemudian, pembahasan yang terakhir pada malam ini, yang ketiga, yaitu tentang tadzakkurul maut fi sholat. Diusahakan ketika sholat itu ingat mati. Nah, ini penting ya, ingat mati. Ketika sholat itu ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat dibawakan oleh Imam Suyuti ya, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, udzkuril maut fi salatik, fa innar rajula idza dzakaral maut fi salatihi la hariyun an yuhassina salatahu Wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Sebab jika seseorang mengingat kematian dalam sholatnya, maka hal itu lebih dapat mendorongnya untuk membaguskan sholatnya. Dan sholatlah seperti sholatnya orang yang mengira ia tidak akan pernah sholat lagi kecuali sholat tersebut. Jadi kalau sholat itu kita ingat mati. Karena kalau orang ketika sholat dia ingat mati, pasti dia akan membaguskan sholatnya. Dan juga kata Rasulullah, sholatlah seakan-akan itu adalah sholatmu yang terakhir. Kamu tidak akan sholat lagi setelah sholat yang ini adalah sholatmu terakhir. Kemudian dalam sabda yang lainnya, beliau mengatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Apabila kamu sholat, maka sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang hendak berpisah, hendak mati. Jadi kita berusaha supaya khusyuk dengan mengingat mati. Seakan-akan ini adalah sholat terakhir saya. Misalnya kita tagi sholat isya ya. Itu kita katakan dalam diri kita, ini adalah sholat terakhir saya. Setelah itu saya mati, saya tidak akan sholat lagi. Maka dari itu, karena ini adalah sholat terakhir saya harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk, rugi. Demikian pula besok subuh, ketika kita sholat subuh, kita bayangkan ini adalah sholat terakhir saya. Setelah itu saya mati, saya tidak akan sholat lagi. Karena ini adalah sholat terakhir saya harus khusyuk dalam sholat ini. Demikian seterusnya, tiap-tiap sholat kita katakan dalam diri kita bahwa ini adalah sholat terakhir saya. Setelah ini saya akan mati, sehingga kita akan berusaha khusyuk dalam sholat. Jangan sampai mati dalam keadaan sholatnya tidak khusyuk. Jadi begitu, bahkan sebagian ulama itu kalau menjadi imam dalam sholat, termasuk ada seorang ulama dari Yordania, ahli hadis ya, namanya Syekh Salim bin Eid al-Hilali rahimahullah hafidhullah ta'ala. Beliau itu ketika jadi imam, beliau mengatakan kepada makmumnya setelah merapikan shaf, memerintahkan supaya mereka merapikan shaf, beliau mengatakan sholli sholata muwaddi', sholu sholu sholata muwaddi', sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang hendak mati, hendak berpisah, perpisahan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah tadi. Jadi itu ya, ingat mati itu perlu supaya kita tidak sembrono dan supaya kita selalu persiapan-persiapan. Di antara persiapan itu adalah sholat yang baik, sholat yang benar, sehingga sholat kita benar-benar bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing orang itu mendapatkan pahala dari sholatnya tergantung kualitas kekhusyukannya dan yang lainnya. Ya, mungkin ini dulu materi pembuka dari saya. Ini sudah banyak SMS yang masuk. Insyaallah sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, demikian tadi telah kita simak bersama 33 sebab salat khusyuk dan telah disampaikan 3 poin oleh Ustaz Abdullah Saleh Al-Tromi. Dan sekarang saatnya kami buka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan pertanyaan atau masalah-masalah seputar pembahasan kita kali ini ya. Tentunya masih di nomor yang saya sebutkan tadi di 081-334-183-554. Dan mari kita baca pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ketika saya sholat terkadang ingat dosa sehingga tidak terasa air mata menetes dan tidak sengaja pula masuk ke mulut yang terasa asin di lidah meskipun tidak sampai tertelan. Apakah sholat saya sah? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Jadi pertanyaannya, ketika sholat ingat dosa lalu tanpa terasa air mata menetes dan tanpa sengaja masuk ke mulut dan terasa asin di lidah tapi gak sampai tertelan, apakah sholatnya sah? Ya, jawabannya sholatnya sah. Jadi sholatnya sah ya. Sholat itu gak sah kalau orang sengaja makan dalam sholatnya, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, baru sholatnya gak sah. Kalau seperti ini tidak masalah ya, air matanya itu menetes di pipi sampai terasa asin di mulut. Seandainya pun tanpa ada kesengajaan ada yang tertelan tidak sengaja, itu tidak apa-apa, tidak sah. Apalagi ini tidak sampai tertelan, hanya terasa asin saja, tidak apa-apa. Dan berbahagialah Anda kalau Anda termasuk orang yang bisa khusyuk dalam sholat, apalagi bisa nangis, ingat dosa. Itu bagus ya, pertahankan itu. Itu kebiasaan yang bagus, ingat dosa, nangis. Karena ini adalah nangis-nangis yang terpuji, bukan nangis-nangis cengeng yang tercelah. Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dan itu merupakan amalan yang mahal. Air mata yang mengalir karena takut kepada Allah itu tidak akan bercampur dengan asap api neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik. Ustaz, apakah wudu yang baik itu wudu apabila membasuh atau mengusap anggota wudu yang disertai dengan doa? Syukran, jazakallahu khairan jaza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Semoga berkah Allah tercurahkan kepada Anda dan pendengar semuanya. Jadi pertanyaannya, apakah wudu itu ketika membasuh atau mengusap anggota wudu disertai dengan doa? Ya, jazakallahu khair wa iyyakum. Mengenai ketika membasuh anggota wudhu membaca doa-doa, hal itu tidak pernah disebutkan oleh para ulama ya. Tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i, tidak disebutkan oleh Imam Nawawi. Mereka semua tidak menyebutkan. Apalagi juga hal itu juga tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada itu adalah setelah selesai wudhu baru baca doa yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Jadi itu yang disyariatkan. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Ustaz, mengenai parfum untuk wanita, apakah minyak tulen, minyak telon? Minyak telon termasuk parfum. Minyak tulen apa telon aja ya? Wallahu a'lam. Mari dibaca lagi terus saja. Apakah minyak ini termasuk parfum? Karena saya adalah wanita yang terbiasa memakai minyak telon. Oh, telon ya. Minyak telon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai parfum wanita tadi ya, minyak telon. Minyak telon itu bukan parfum. Parfum itu minyak wangi. Parfum itu minyak wangi ya, seperti apalah macam-macam ya. Mereknya macam-macam, ada yang mereknya Sultan, ada yang mereknya apa Dunhill, ada yang mereknya itu Louis dan macam-macam lah. Itu namanya parfum. Kalau minyak telon itu bukan parfum. Minyak telon itu adalah obat. Jadi misalnya orang itu masuk angin ya pakai minyak telon, enggak apa-apa, memang tercium baunya. Dan insya Allah orang laki juga tidak akan berhayal macam-macam kalau mencium bau minyak telon. Dia malah mengatakan ini ada orang sakit perut ini, didoakan sembuh aja. Jadi begitu, tidak apa-apa ya. Jadi minyak telon itu tidak apa-apa walaupun baunya tercium. Sama dengan pakai remason, pakai caplang, kemudian baunya dicium oleh orang laki-laki, tidak apa-apa. Itu bukan parfum. Yang dilarang itu adalah parfum. Ya, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, jika saya menjadi masbuk, maka batasan satu rakaat dalam sholat yang harus ana ganti itu saat yang bagaimana? Ruku atau sujud? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makmum masbuk ya, terlambat. Batasannya satu rakaat yang harus diganti itu bagaimana, rukuk atau sujud ya. Yang jelas kalau kita mendapatkan rukuknya imam, mendapatkan rukuknya imam, jadi imam rukuk ya, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, terus takbir rukuk Allahu Akbar, lalu kita masih mendapatkan rukuknya imam sebelum imam itu bangun dari rukuknya. Nah itu kita dinilai telah mendapatkan satu rakaat. Walaupun kita tidak baca Fatihah, Karena Fatihah kita itu gugur, kita tidak punya kesempatan, enggak punya waktu, enggak punya tempat baca Fatihah, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Al-imamu dhamin. Imam itu yang nanggung. Jadi ukurannya dapat rukuknya imam. Sebelum imam bangun itu dinilai dapat satu rakaat. Apalagi juga ada hadis secara khusus membahas masalah ini, yaitu seorang sahabat namanya Abu Bakr. Sahabat Abu Bakr ini beliau sangat semangat untuk sholat berjamaah bersama-sama baginda Rasulullah SAW. Ketika itu beliau terlambat. Beliau masuk di masjid, masuk pintunya masjid, Rasulullah sedang rukuk. Dia tidak mau terlambat. Langsung dia di pintu masjid takbiratul ihram Allahu akbar, langsung rukuk sambil jalan. Dari pintu masjid dia jalan ke depan. Ini rukuk sambil jalan ini. Sampai masuk ke dalam shaf. Dan Rasulullah SAW itu tahu, beliau walaupun menghadap ke depan, beliau tahu yang di belakang, tahu semuanya. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah menegur sahabat Abu Bakr ini sambil mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi lo ya. Maksudnya jangan diulangi lagi, jangan diulangi jalannya itu lo. Jangan diulangi jalannya. Tapi Rasulullah menilai sholatnya tadi benar, dia telah mendapatkan satu rokaat karena dia mendapatkan rukuknya imam. Sebelum imam bangun dari rukuknya. Jadi itu ya. Jadi seorang itu dinilai dapat satu rakaat dengan imam itu kalau dia mendapatkan rukuknya imam. Semoga jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Waktu wudu dalam hatinya memohon kepada Allah semoga besok hari kiamat waktu dihisab diberi buku tangan kanan. Apakah ini diajarkan Rasulullah? Syukran. Wassalamualaikum. Pak Lestari, Semosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi tadi telah terjawab ya, tidak ada doa-doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hal itu tidak disebutkan oleh para ulama-ulama seperti Imam Syafi'i tidak menyebutkannya, demikian pula Al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkannya, walaupun sebagian ada yang menyebutkan hal itu. Tapi yang jelas kalau dari Rasulullah itu tidak ada, yang ada ya doa setelah selesai wudhu yang tadi itu. Assalamualaikum Ustaz, mohon jawabannya. Akhir-akhir ini saya selalu gelisah, hati dipenuhi kekhawatiran. Entah kenapa, saya khawatir apakah saya sudah di jalan yang benar dengan Islam ini. Saya berusaha yakin, tapi hati terasa kosong. Mau berdoa, tapi ragu. Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu adalah pihak yang benar? Saya takut jika mati dalam kondisi seperti ini. Sholat jadi tidak khusyuk, dan kenapa saya tidak bisa menganggap setan itu jahat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini beliau penanya ini dalam keadaan gelisah ya, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dan ini adalah was-was, ini was-was ya, was-was. Obatnya was-was itu harus dilawan. Jangan sampai Anda meragukan kebenaran Islam. Jangan sampai ragu. Jangan sampai Anda ragu mau doa kepada Allah. Apalagi sampai menganggap setan itu apa, enggak jahat, setan itu tidak jahat. Ya jangan. Akhirnya akibatnya sholat tidak khusyuk. Jadi semuanya adalah was-was ya. Was-was harus dilawan. Karena kalau yang seperti ini tidak Anda lawan, nanti dampaknya bisa sakit jiwa. Dampaknya adalah sakit jiwa nanti. Jadi dilawan. Dalam beragama itu kita harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Sumbernya adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW, Al-Hadid. Dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salafus saleh, yakinilah hal itu. Karena memang orang yang paling bingung dan paling sumpek itu adalah orang yang bingung dalam masalah agama. Bingung sekali memang. Obatnya bagaimana? Obatnya adalah belajar. Belajar, kemudian diamalkan. Carilah lingkungan-lingkungan yang baik yang menjadikan Anda yakin. Carilah guru-guru yang baik yang menjadikan Anda yakin. Hindari segala hal yang menjadikan Anda ragu-ragu. Karena sekarang ini banyak keraguan-keraguan, hati-hati. Jadi hati-hati ya, baca-baca itu hati-hati. Jangan semuanya dibaca. Bacalah yang benar-benar pasti kebaikannya dan keamanannya, sehingga menambah keyakinan kita dan bukan malah menambah keraguan kita. Ini penting. Ini kaidah ya. Jadi kaidahnya dalam hal baca-membaca atau dengar-mendengar, itu kaidahnya pikiran kita, jiwa kita, itu jangan dijadikan seperti tong sampah. Jadi jiwa kita, akal kita, otak kita, hati kita, itu jangan dijadikan seperti tong sampah. Apa itu tong sampah? Tong sampah itu tempatnya semuanya. Yang kotor, yang jorok, yang najis, yang jelek, yang buruk, semuanya masuk sana. Itu tong sampah. Kalau pikiran kita, jiwa kita, akal kita, hati kita bukan tong sampah. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang ngerusak-ngerusak, yang kotor-kotor, jangan dimasukkan. Disaring. Disaring. Yang boleh masuk, yang pasti baiknya, yang pasti positifnya boleh masuk. Yang tidak, jangan dimasukkan. Nah ini penting. Karena kalau pikiran kita, jiwa kita, hati kita, kita jadikan seperti tong sampah, nanti semuanya masuk. Kalau semuanya masuk, kotor-kotor masuk, nanti ngeluarkannya itu repot. Karena hati ini lemah. Hati ini lemah. Sementara fitnah-fitnah, godaan-godaan, penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan yang masuk itu menyambar seperti petir. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati lemah. Sementara syubhat, keraguan-keraguan yang datang menyambar seperti petir. Nah, jadi hati-hati. Itu kaidahnya penting sekali ya. Jadi jiwa kita, hati kita, otak kita, jangan dijadikan seperti tong sampah. Jangan semuanya dimasukkan, disaring dulu. Yang sudah pasti baiknya, yang sudah pasti positifnya, masukkan. Yang tidak, jangan dimasukkan. Insya Allah Anda akan selamat dengan cara begitu. Kalau tidak nanti ya was-was terus. Jadi belajar Islam itu jangan neko-neko. Carilah sumber yang pasti keamanannya. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda ketenangan, kedamaian, sehingga nanti istiqomah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini saya jawab yang di dalam materi dulu ya. Nanti kalau ada waktu yang di luar materi baru kita jawab lagi. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, akhir-akhir ini saya banyak tugas dan kegiatan kampus, sehingga saya merasa capek untuk beribadah. Saya juga sering ragu dengan sholat saya. Bagaimana solusinya? Jazakallah khairan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah menyertai Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi beliau akhir-akhir ini banyak tugas, kegiatan di kampus, sehingga merasa capek untuk beribadah, sehingga ragu dengan sholatnya bagaimana. Ya, nah sekarang itu pertanyaan lagi untuk Anda. Anda kuliah mengerjakan tugas kampus di sekolahan, di kampus, di kuliah itu untuk apa? Untuk apa? Dan Anda sholat itu untuk apa? Pikirkan. Anda kuliah untuk apa? Anda sholat untuk apa? Ujung-ujungnya jawabannya, kalau kita mau jujur, kuliah untuk mendapatkan ijazah, untuk cari kerja, untuk dapat uang, untuk bisa makan. Ujungnya itu, untuk bisa makan. Kalau sholat, ujung-ujungnya adalah untuk kebahagiaan Anda. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Nah, ketika Anda dihadapkan dengan dua hal seperti ini, Anda milih yang mana? Apakah Anda milih kuliah yang hanya untuk mendapatkan ijazah untuk bisa makan saja? Ataukah Anda milih sholat yang menjadikan Anda bahagia lahir batin, luar dalam, di dunia, di alam kubur, dan di akhirat? Anda milih mana? Apakah Anda rela mengorbankan sholat Anda hanya gara-gara tugas-tugas kuliah? Apakah Anda rela mengorbankan akhirat Anda gara-gara dunia yang sepele, yang tidak ada artinya, yang palsu, yang jelek, dan tidak ada harganya ini? Apakah Anda rela menukar permata dengan kelereng? Pikirkan, renungkan, pilih yang mana. Insya Allah Orang berakal akan milih akhirat daripada dunia. Orang yang berakal tidak akan mengorbankan akhiratnya gara-gara dunia. Kalau bisa berjalan dua-duanya, dunia dan akhirat, alangkah baiknya. Sungguh tidak ada barokah kepada dunia yang sampai mengorbankan akhirat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz yang dirahmati Allah. Bila sholat berjamaah bersama perempuan, imam sama makmum, apakah agak sejajar? Dan bila di rumah pakai parfum untuk suami, setelah itu kita pergi, otomatis masih bau harumnya tercium sama laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana ini? Apakah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah menyertai Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi ini apabila sholat jamaah sama-sama perempuan, imam sama makmum, apakah sejajar? Ya, jadi memang kalau sholat jamaah ya, semuanya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Yang sunnah itu imamnya berada di tengah-tengah shaf pertama. Jadi bukan di depannya, di tengah-tengah shaf pertama. Sebagian ulama mengatakan maju sedikit saja supaya tidak khawatir nanti makmumnya lebih maju dari imamnya. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh para wanita, di antaranya para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu ya, kalau sama-sama perempuan semuanya. Kemudian bila di rumah pakai parfum untuk suami, setelah itu kita pergi keluar, otomatis masih bau harumnya tercium sama laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah parfum ya, di rumah tidak apa-apa, dengan suami pakai parfum tidak apa-apa, ibadah itu. Kalau perlu beli parfum yang wangi-wangi untuk suami, masya Allah ibadah dapat pahala Anda. Tapi kalau keluar rumah, maka baunya dihilangkan dulu. Nah ini agama ya, kita bicara agama, kita bicara hukum harus tegas. Rasulullah itu pernah mencium bau wangi dari wanita yang dia pergi ke masjid untuk sholat isya waktu itu. Dia sholat isya bau wangi. Rasulullah mencium bau wanginya. Kata Rasulullah apa? Kamu pulang dulu, mandi dulu. Pulang dulu, mandi dulu sampai bau parfumnya hilang, baru nanti ke masjid. Jadi baunya harus dihilangkan dulu. Bagaimana caranya? Supaya tidak tercium bau itu oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan ini kita bicara hukum ya, harus tegas. Dan maaf-maaf, mohon maaf, seribu maaf kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita. Rasulullah itu mengatakan tentang wanita yang pakai parfum keluar rumah, lalu baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram. Apa kata Rasulullah? Saya bacakan lafaz hadisnya ya, nanti saya terjemahkan. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah au kama qala alaihi salatu wassalam. Wanita mana saja yang pakai parfum lalu dia keluar rumah dan baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah. Mohon maaf, beri maaf, nuwun sewu, minta maafnya ya. Artinya itu dia adalah pelacur. Mohon maaf ya, yang mengatakan bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita keluar rumah pakai parfum, baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, dia pelacur. Ini yang mengatakan Rasulullah, jangan maaf pada saya ibu-ibu ya. Saya menyampaikan karena cinta kepada semuanya supaya selamat. Lebih baik disampaikan apa adanya, supaya kita selamat, daripada disembunyikan. Begitu. Jadi kalau memang bau parfumnya masih ada, dihilangkan dulu baunya, baru keluar rumah. Di rumah tidak apa-apa. Karena parfumnya wanita itu diusahakan tanpa ada bau kalau mau keluar rumah. Jadi mungkin hanya untuk menghilangkan baunya badan, gitu aja. Seperti itu ya, mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita semuanya untuk supaya mau menerima kebenaran. Walaupun mungkin kebenaran itu agak berat diterima, tapi terimalah dengan ikhlas. Kalau Anda nerima yang satu, nanti Allah ditambahin lagi yang kedua, yang ketiga, dan akhirnya kita diberi lapang dada oleh Allah menerima kebenaran. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat. Di atas kebenaran itu nikmat. Kita terima dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada hadisnya ketika menunggu sholat ngomong-ngomong di masjid sama dengan ibarat mengembala ternak memakan rumput di halaman? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah ada hadisnya ketika menunggu sholat ngomong-ngomong di masjid sama dengan ibarat mengembala ternak memakan rumput di halaman? Ini wallahu alam ya, saya juga baru dengar ini ya. Yang jelas pokoknya ngomong-ngomong di masjid yang nanti mengganggu orang lain ya tidak boleh. Ganggu orang itu tidak boleh. Dimanapun kita ganggu orang itu dosa. Apalagi di masjid juga tentu lebih dosa lagi ganggu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana kiat khusyuk dalam keadaan menahan sakit, misal lagi sakit gigi atau sariawan? Dalam saat tersebut bisa jadi menyebabkan bacaan sholat agak cadel. Bagaimana Ustaz? Dan pertanyaan kedua, bacaan sami Allahu liman hamidah, bagaimana hukumnya bagi makmum? Apakah dibaca atau cukup imam saja yang membaca? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah wa iyyakum. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana kiat khusyuk dalam keadaan menahan sakit, misalnya lagi sakit gigi atau sariawan. Ya, bagaimana caranya supaya menjaga khusyuk dalam saat tersebut bisa jadi menyebabkan bacaan sholat agak cadel, bagaimana Ustaz? Ya, kalau sakit gigi ya dibawa ke dokter saja, dokter gigi. Kalau sakit sariawan ya dikasih obat sariawan supaya sembuh. Ya, kemudian kalau memang belum sembuh juga, ya Anda berusaha sabar sambil diupayakan diobati, dan juga berusaha untuk supaya khusyuk dalam sholat. Insya Allah kalau kita khusyuk dalam sholat itu sakitnya itu rasanya agak berkurang. Dengan khusyuk dalam sholat itu bisa mengurangi rasa sakit. Sebagaimana para salafus saleh dulu, mereka itu kalau sudah sholat mereka tidak merasakan sakit yang selama ini ada pada mereka. Bahkan sebagian mereka itu ketika harus diamputasi salah satu anggota tubuhnya, kakinya misalnya, karena zaman dulu tidak ada obat bius, tidak ada obat bius ya, akhirnya mereka itu sholat dulu, di dalam sholat lalu diamputasi. Itu menunjukkan mereka betapa khusyuknya dalam sholat. Demikian pula kalau karena sakit gigi, sariawan agak cadel bacanya, tidak apa-apa, itu ada sebabnya ya. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Islam itu mudah, semakin sulit semakin mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan, jangan digampang-gampangkan. Bacaan sami Allah liman hamidah, bagaimana hukumnya bagi makmum, apakah dibaca atau cukup imam saja yang baca? Jazakallahu khair. Nah, ini masalahnya khilafiyah fikih ya. Dan saya tidak akan bahas masalah khilafiyah-khilafiyah kayak gini di sini ya. Ada yang mengatakan dibaca, ada yang mengatakan kalau makmum enggak usah baca, langsung rubbana lakal hamdu. Tapi saya tidak akan membahasnya di majelis ini karena tidak banyak faedah yang kita dapatkan dari masalah itu, dan justru nanti malah membingungkan bagi sebagian. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang saya cintai karena Allah, maaf pertanyaan ini penting untuk saya. Apakah segala ibadah tidak diterima kalau tidak mengenal Allah atau ma'rifatullah? Karena saya sayup-sayup mendengar hadis tersebut, dan apakah benar hadis tersebut? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi apakah benar ibadah itu enggak diterima kalau tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah? Karena saya sayup-sayup mendengar hadis. Ya, karena Anda mendengarnya sayup-sayup, berarti mendengarnya itu kurang pas. Jadi tidak ada hadis seperti itu ya. Adapun mengenai mengenal Allah, memang orang Islam itu harus mengenal Allah. Harus. Ada tiga jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Apa itu? Yang pertama-tama ma'rifatullah, mengenal Allah. Belajar tentang Allah, siapakah Allah itu, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah pelajari. Kemudian belajar akidah termasuk, belajar tauhid, itu ma'rifatullah semuanya. Yang kedua, ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam. Apa itu agama Islam? Pelajari hukum-hukum Islam, halal haram dan yang lainnya. Rukun Islam, rukun iman. Kemudian ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengenal nabi. Jadi itu ya, ada Ada tiga jenis ilmu yang wajib dipelajari. Dan nanti ketiga ilmu itu oleh malaikat akan ditanyakan kepada kita di kuburan nanti. Akan ditanyakan kepada kita, yaitu man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu jawabannya tadi itu, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, tumakninah itu apakah butuh waktu lama atau sebentar saja? Karena kalau ana pulang kampung, sholat jamaahnya cepat sekali. Mohon bimbingannya, jazakumullah khairan. Rafiq Kupma. Unibro. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah meliputi Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi tumakninah itu berdiam sebentar ya, sampai tulang-tulang itu kembali kepada posisi semula. Kalau para ulama itu mengatakan tumakninah dalam rukuk misalnya ya, kita membaca minimal satu kali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi tentu saja kalau kita sholat ya jangan cepat-cepat gitu. Baca tiga kali subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Demikian pula ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih sempurna lagi ditambahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Dan itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Supaya sholatnya enggak terlalu cepat. Jadi sholat itu dinikmati, bukan malah kita kepingin supaya segera selesai. Assalamualaikum Ustaz, di tempat saya wudunya di kamar mandi menggunakan gayung. Lalu niat dan doa setelah wudu boleh apa dibaca di kamar mandi padahal kita tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Bagaimana Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang yang dimaksud dengan kamar mandi di sini adalah kamar mandi tempat buang air ya, ya memang tidak boleh. Kita tidak boleh berzikir kepada Allah di tempat buang air, karena menyebut-nyebut nama Allah di tempat yang bersih, tempat yang suci, jangan di tempat yang kotor dan najis. Tapi kalau kamar mandi dalam arti tempatnya, kamar mandinya masjid ya, tempat wudunya masjid, ya tidak apa. Jadi kalau memang kamar mandi tempat buang air, jangan berzikir di dalam situ, kecuali zikir di dalam hati, tidak apa-apa. Kalau diucapkan jangan. Berarti nanti zikirnya setelah keluar dari kamar mandi, doa setelah wudunya itu setelah keluar dari kamar mandi. Ya. Assalamualaikum. Sholat tahiyatul masjid apakah sama dengan sholat di musola atau langgar? Apa ada? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahiyatul masjid ya, apakah sama dengan sholat di musola atau langgar? Apa ada? Syukran. Sebenarnya yang penting ya, tempat itu adalah tempat wakaf, sudah diwakafkan ya, diwakafkan untuk tempat sholat dan dilaksanakan di sana itu sholat lima waktu. Maka semua itu namanya masjid semuanya, namanya musola semuanya, tempat sholat. Hanya saja istilah ada masjid, ada langgar, ada musola, ada surau, ada itu istilah-istilah saja. Kalau besar namanya masjid jami, kalau kecil namanya musola, lebih kecil lagi langgar. Itu istilah saja ya. Yang penting pokok itu diwakafkan, sudah wakaf dan dilaksanakan di sana sholat lima waktu, maka tetap ada tahiyatul masjid. Jadi ada tahiyatul masjid. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau jadi imam bacaannya kurang benar atau tartil? Apa boleh diingat oleh makmum? Syukran kasiro, Bumi Ayu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Jadi kalau imamnya itu bacaannya kurang benar, apakah diingatkan kurang tartil ya? Kalau memang dia itu kurang benar dan kurang tartil dalam hal Fatihah ya, harus diingatkan Fatihah rukun. Adapun kalau misalnya bacaan selain Fatihah, bacaan kiroahnya, suratnya itu kurang tepat, kadang makhrajnya, ya memang diingatkan saja. Tapi kalau nanti terlalu banyak ingatkannya, ya dibiarkan aja. Nanti setelah selesai sholat diingatkan. Dan dianjurkan orang-orang yang jadi imam itu adalah yang bacaannya benar. Karena kalau nanti tiap sholat bacaannya keliru, masa tiap sholat kita mengingatkan terus. Jadi begitu ya. Jadi kalau Fatihah ya harus diingatkan saat itu. Kalau bacaan yang lainnya, kalau hanya sekedar makhrajnya, tempat keluarnya hurufnya itu kurang tepat, bisa diingatkan nanti setelah selesai sholat. Karena khawatirnya kalau dalam sholat nanti, kalau dia banyak kelirunya makhrajnya, masa sekali rakaat diingatkan sampai 5 kali karena makhrajnya enggak benar, jadi kacau sholatnya. Jadi nanti setelah selesai sholat diingatkan, kalau dia mau alhamdulillah, enggak mau ya diganti cari imam yang lainnya. Kalau diingatkan enggak mau juga diganti enggak mau ya cari masjid yang lainnya yang bacaannya lebih benar. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, apakah benar jika sholat itu arah kiblat ke barat dan sedikit condong beberapa derajat ke kanan? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan semua pendengar setia radio dakwah Islamiyah. Jadi memang kiblat ya. Kalau kiblat yang kita kenal selama ini ya kiblat ya menghadap ke barat itu. Jadi kiblat yang kita dengar selama ini kita tahu yang menghadap ke barat. Adapun apakah condong ke kanan sedikit kiri sedikit, wallahu alam ya, itu perlu dibahas lagi. Yang kita kenal selama ini menghadap ke barat. Yang penting menghadap ke Mekah, menghadap ke Mekah. Karena kalau orang yang ada di dalam Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah, yang ada di luar Masjidil Haram menghadap Masjidil Haram, yang ada di luar Mekah menghadap Mekah. Kalau tidak mungkin bisa pas menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bahnya, mungkin pasnya tidak bisa. Jadi menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke kota Mekahnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika sholat jamaah tapi dengan niat sholat sendiri, tapi ikut gerakan imam dengan alasan tidak cocok bacaan imam, apa boleh dan bagaimana sebaiknya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya enggak boleh ya. Jadi kalau kita jamaah ya kita ngikuti imamnya. Jangan karena bacaannya enggak cocok saya sholat sendiri aja. Nah, itu enggak boleh ya. Kecuali kalau imam melakukan kekeliruan yang fatal dan diingatkan enggak mau, baru kita boleh mufarokoh. Mufarokoh memisahkan diri dari imam. Mandul. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Waktu wudu dalam hatinya memohon kepada Allah semoga besok hari kiamat waktu dihisab diberi buku tangan kanan. Apakah ini dia? Ini terputus ya SMS-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda mendapatkan rahmat. Juga semua pendengar setia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi telah diterangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada doa-doa khusus ketika melaksanakan wudu pada anggota-anggota wudu. Yang ada itu adalah doa setelah selesai wudu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, dari sahabat tidak ada, dari Imam Syafi'i tidak ada, dari Imam Nawawi tidak ada. Ya mungkin dari ulama yang lainnya ada, ya silakan kalau ada yang punya keyakinan gitu. Yang jelas kalau dari Rasulullah dan sahabatnya tidak ada contoh yang seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, kalau sholat berjamaah cuma berdua makmum, sebaiknya di sebelah kanan atau kiri atau lurus di belakang imam? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jamaah dua orang itu makmumnya berada di sebelah kanan, sebelah kanannya imam, di sampingnya. Di sampingnya persis, sebagian ulama mengatakan mundur sedikit supaya dia tidak lebih maju dari imamnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang terhormat, apakah ada parfum khusus yang disunahkan dengan aroma atau jenis tertentu? Karena saya sering menemui para kiai beraroma khas yang kadang digunakan juga pada acara solawatan dengan cara diteteskan di tangan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada ya parfum khusus yang disunahkan, aroma tertentu, jenis tertentu tidak ada ya. Jadi masalah parfum itu masalah selera saja. Kita seleranya selera apa? Apakah kita seleranya selera sultan, ataukah selera danhil, ataukah kita seleranya selera cigar, atau selera minyak apa? minyak itu, minyak Hajar Aswad, macam-macam, masalah selera saja itu. Tidak ada, parfum ini sunnah, tidak ada ya. Jadi masalah selera saja, masing-masing dengan seleranya. Yang penting pokok baunya itu tidak mengganggu orang lain, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apakah mengulang-ulang wudu 2-3 kali termasuk penyakit waswas? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengulang-ulang wudu 2-3 kali itu enggak apa-apa, bukan waswas. Lebih dari 3 enggak boleh. Ya, jadi membasuh wajah misalnya ya, 1 boleh, 2 boleh, 3 sunnah. Dan itu maksimal. Kalau 4 jangan. 4 berarti kita sudah was-was. Jadi mengulang-ulang membasuh ya, 3 kali itu maksimal dan itu yang afdol, itu yang sunnah. Lebih dari 3 jangan. Itu was-was, jangan dituruti, itu setan. Nanti kalau kita lawan kita sembuh, kalau kita ikuti nanti kita tambah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah doa iftitah tarawih kita pakai pada sholatul lail biasa? Syukran, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar sholat iftitah ya, sholat iftitah ya, bukan doa iftitah, sholat iftitah. Sholat pembukaan itu dianjurkan ketika kita bangun malam mau tahajud ya, itu sholat iftitah dulu. Itu sholat 2 rakaat yang ringan. Tujuannya supaya nanti kalau kita sholat panjang kita tidak kaget tubuh kita. Sebelum sholat yang panjang, sholat pembuka dulu 2 rakaat yang ringan, namanya sholat iftitah. Itu sama dengan pemanasan. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, di tempat saya imam sholat kadang terlalu lama baca surat sehingga konsentrasi jadi terganggu. Apakah sah sholat dengan konsentrasi yang tidak fokus? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sholat dengan bacaan agak lama itu, yang Anda maksud agak lama itu baca apa dia? Baca apa? Apakah dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa? Ya, itu lama. Karena zaman Nabi dulu ada sahabat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa berapa juz? Oleh Rasulullah ditegur, "Afattanun anta ya Mu'ad? Hai Mu'ad, kau mau jadi tukang fitnah ya? Kau mau membuat kekacauan ya?" Rasulullah marah. Tapi kalau hanya baca surat Al-Mu'tasalun, surat An-Naba, surat Abasa wa Tawalla, itu biasa, tidak panjang. Kemudian kalau yang Anda tanyakan apakah sholat dengan konsentrasi yang tidak fokus itu sholatnya sah? Kalau yang Anda tanyakan sahnya ya sah, cuman pahalanya itu loh. Pahalanya orang sholat itu tergantung kekhusyukannya. Kalau khusyuknya separuh ya pahalanya separuh. Kalau khusyuknya 60%, 60%. Khusyuknya 30%. Jadi seseorang mendapatkan pahala dari kekhusyukannya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Dalam memilih imam salat diutamakan mana? Yang hafalannya lebih banyak ataukah yang bacaannya lebih benar? Makhraj atau hurufnya benar? Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi kalau milik imam itu ya dua-duanya. Ya hafalannya banyak, bacaannya benar. Karena kalau hafalannya banyak, bacaannya tidak benar, ya enggak layak jadi imam. Jadi dua-duanya ya, hafalannya banyak, bacaannya benar. Jadi itu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya itu ada korelasi yang sangat kuat. Apalah artinya dia hafal banyak, ternyata bacaannya enggak benar. Jadi harus ya bacaannya benar, hafalannya juga banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya terkadang waktu sholat terasa Allah SWT berada di depan. Apa arti dari semua Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sholat itu Allah berada di depan kita, betul. Tapi jangan dibayangkan ya, kayak apa, bagaimana, kita tidak mampu. Ini termasuk ilmu gaib yang kita tidak mampu. Seperti apa bentuknya, modelnya, tidak mampu. Cuman kita yakini bahwa Allah benar-benar berada di depan kita, Allah melihat kita. Dan kita juga merasa khusyuk karena kita dilihat oleh Allah. Sekedar contoh saja, contoh muda, dan Allah lebih mulia, lebih agung daripadanya. Contohnya bulan saja. Bulan yang ada di atas langit sana, itu menyertai kita. Kita di Malang, bulan bersama kita. Kita di Surabaya, bulan bersama kita. Kita dimanapun, bulan bersama kita. Bulan melihat kita dan yang lainnya. Itu kalau makhluk yang kecil aja bisa. Apalagi Allah yang menciptakan yang maha besar, tentu lebih bisa lagi. Walillahil matalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang lebih tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum doa kunut pada sholat subuh? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga masalah khilafiyah ya. Kunut sholat subuh, khilafiyah ini masalahnya. Kalau madhab Syafi'i mengatakan ya kunut sholat subuh, madhab Hambali mengatakan tidak. Saya tidak membahas masalah khilafiyahnya, hanya saya membahas masalah sikap kita. Ini penting. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berpendapat qunut subuh itu tidak ada. Tapi beliau mengatakan idza shallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa amin ala du'ai. Kalau kamu salat di belakang imam yang qunut, kamu ikuti, kamu amini doanya. Ini orang pintar namanya. Ini orang pintar. Jadi kata Imam Ahmad, kalau kamu salat imamnya itu qunut, kamu ikut qunut. Amin, amin, amin, mengikut kunut, kamu angkat tanganmu. Itu supaya tidak terjadi perpecahan. Dan tidak ada seorang pun mengatakan kalau orang sholat kunut, sholat batal, sholatnya batal, tidak ada. Jadi masalah khilafiyah. Jadi kalau orang yang berpendapat kunut itu tidak ada, kalau sholat di masjidnya orang yang pakai kunut, ya kunut, mengikut kunut, ngangkat tangannya, amin, amin, amin, begitu. Kalau orang yang misalnya dia berpendapat kunut, lalu dia sholat di masjidnya orang yang tidak kunut, ya jangan kunut, gitu. Sehingga umat Islam itu bergandengan tangan, rukun, aman, tentram, damai, sejahtera. Jangan nanti gara-gara kunut ribut. Ya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa tempat yang saya temui ada azan yang dikumandangkan 1 jam dari jam seharusnya. Misal waktu asar jam 3 tapi azan jam 4. Apakah kalau kita sholat berjamaah di masjid tersebut masih dihitung di awal waktu? Terima kasih Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang benar itu azan itu adalah untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Jadi azan itu untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Jadi yang benar azan tepat waktu. Misalnya sekarang asar itu ya, asar itu jam 3 kurang seperempat, ya ada jam 3 kurang seperempat. Seandainya mereka mungkin sholatnya agak terlambat, sholatnya mungkin setengah 4, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin mereka masih persiapan, masih di sawah, barangkali tidak apa-apa. Yang penting adannya diusahakan tepat waktu. Karena adan itu untuk mengumumkan masuknya waktu sholat, dan supaya tidak membingungkan orang. Nanti kalau adannya jam 4, nanti orang bingung, loh ini kok asar jam 4, jadi begitu. Jadi adanya tepat waktu, sholatnya ditunda sedikit tidak apa-apa. Kalau mungkin mereka masih ditunggu persiapan, yang penting menundanya tidak sampai keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa sewaktu takbir dalam sholat hati saya bergetar mengingat kebesaran Allah SWT? Apakah sudah bisa dikatakan tahap khusyuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Turen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari Ibu Anissa Turen ya. Kalau takbiratul ihram, kalau sholat itu, kalau takbir ya, itu merasa hatinya bergetar mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Apakah dikatakan tahapan khusyuk? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kalau memang itu terjadi kepada diri Anda, berarti Anda adalah orang yang beriman. Anda adalah orang yang beriman. Silakan Anda buka di dalam surat Al-Anfal. Allah mengatakan orang-orang beriman itu bahwasanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Iman berarti Anda iman. Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Jadi alhamdulillah Anda beriman, lestarikan, tambahlah keimanan Anda, dan semoga Anda istiqomah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saat sholat Al-Fatihah kita belum selesai, namun imam sudah rukuk, bagaimana? Apakah kita selesaikan di Fatihahnya atau langsung rukuk? Jazakallah khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita tidak terlambat ya sholatnya, bukan masbuk ya, kita ngikuti imam dari awal, ternyata kita Fatihahnya belum selesai, imam sudah selesai, ya kita harus mencepatkan Fatihah kita. Mencepatkan Fatihah kita. Berarti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, imamnya terlalu cepat. Kemungkinan kedua, kita yang bacanya terlalu lambat. Dicepatkan. Kecuali kalau kita memang terlambat. Kita terlambat, kita baru takbir, baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, memang rukuk. Nah, Fatihah kita potong, tidak apa-apa, kita mengikut rukuk. Dan kita dinilai tetap dapat satu rakaat. Dan Fatihah kita yang tidak sempurna tadi itu ditanggung oleh imam. Karena memang kita tidak punya kesempatan untuk baca Fatihah atau menyelesaikan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum Ustaz, rasanya saya kalau sholat istikharah sendiri kurang pede dan kurang bisa khusyuk. Bagaimana kalau saya minta tolong untuk diistikharahkan oleh kiai atau orang alim? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istikharah itu kalau di dalam hadis ya istikharah sendiri ya, bukan diistikharahkan orang. Ya, jadi kalau Anda punya urusan, Anda masih bingung dalam memilihnya, tidak tahu apakah ini baik atau buruk, Anda ambil air wudhu lalu sholat dua rakaat, lalu kemudian doa dengan doa istikharah. Jadi yang benar itu istikharah itu sendiri, bukan diistikharahkan. Dan Anda jangan sampai kurang pede. Kata-kata kurang pede itu dibuang saja. Anda bisa. Kalau orang lain bisa, Anda juga berarti bisa. Sama-sama hamba Allahnya. Harus yakin ya, jangan ragu dengan Allah. Allah itu dekat dan Allah itu mendengarkan semua yang diminta oleh hambanya, semua yang diucapkan oleh hambanya. Jadi yang benar istikharah sendiri, bukan minta diistikharahkan orang. Ustaz, apakah dibenarkan iri dalam Islam? Maksudnya saya iri melihat orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin seperti orang yang demikian. Terima kasih Ustaz. Anisa Turen. Ya, waalaikumsalam. Jadi iri itu tidak boleh kecuali dalam dua hal saja. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Dan maksudnya iri di sini bukan kita menginginkan nikmatnya orang dicabut, bukan kita sakit hati dengan nikmatnya orang, tapi iri di sini maksudnya adalah kita ingin seperti orang itu. Nah, kita enggak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama-tama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang oleh Allah diberi ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya. Kita boleh iri, ya Allah, saya kepingin kayak dia ya. Nah, itu boleh. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Orang yang oleh Allah diberi harta, lalu hartanya oleh dia dipergunakan untuk kebaikan, untuk nyambung silaturahim, untuk sedekah, untuk infak dan yang lainnya. Jadi hanya boleh dalam dua hal ini saja. Orang diberi ilmu, ilmunya diamalkan, kita kepingin seperti dia. Orang diberi harta, hartanya untuk kebaikan, kita kepingin seperti dia. Hanya itu yang dibolehkan iri. Yang lainnya tidak boleh. Jadi cuma dua itu aja yang boleh. Ustaz, saya sering menangis dalam doa. Saya takut jika nikmat Islam dihilangkan dari dalam hati saya. Setelah hidayah, baru saya dapatkan dengan penuh pengorbanan. Karena sebelumnya saya non-muslim. Baikkah sikap saya? Ya, jadi sikapnya baik ya. Sikapnya baik, nangis dalam doa, takut nikmatnya Islam dihilangkan dari hati. Ya itu bagus ya, alhamdulillah. Apalagi Anda dulunya non-muslim, sekarang Islam, itu bagus. Harus ya, harus dipertahankan itu. Usahakan istiqomah dalam Islam, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang menjadikan Anda tambah teguh, tambah tegar. Istiqomah dalam Islam. Dan doa-doa kita, doa-doa kami semuanya menyertai Anda. Semoga Anda dijadikan oleh Allah istiqamah di dalam Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Anda nanti meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah, Anda mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya menunda sholat karena alasan thalabul ilmi? Karena saya pernah melihat orang-orang yang sedang ada di masjid tapi tidak ikut sholat berjamaah saat sudah masuk waktu sholat dengan alasan masih melanjutkan menuntut ilmu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi kalau yang dimaksud terhadap dalam masjid ya, tentu saja kalau orang-orang sholat jamaah ya harus sholat jamaah. Jangan sampai orang-orang sholat jamaah ini masih belajar terus yang tidak benar. Kecuali kalau di kelas misalnya ya, ditunda sebentar karena masih menyelesaikan tugasnya, itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya tiap-tiap sekolahan itu diatur demikian rupa sehingga kalau waktunya adzan itu mereka semuanya punya kesempatan untuk keluar dari kelas untuk melaksanakan sholat jamaah dengan tepat waktu. Itu solusi yang paling baik. Ya, ini ada pertanyaan di luar materi tapi panjang sekali, ya dijawab aja tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, maaf jika pertanyaan saya di luar tema. Saya seorang istri dan suami. Saya selalu menomorduakan anak dan istrinya. Dia lebih mementingkan keluarganya daripada anak dan istrinya sendiri. Ini amat menyakiti hati dan menyiksa batin saya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk suami saya, tetapi dia tetap tidak mau menghargai perasaan saya. Tolong nasihati suami saya lewat radio ini. Sebagai istri, saya hanya ingin disayang, dihargai seperti layaknya para istri-istri orang lain. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi ini ada seorang istri yang merasa tersakiti hatinya dan tersiksa batinnya karena suaminya lebih mementingkan keluarganya dan suaminya itu menomorduakan anak dan istrinya. Ya, yang benar itu seorang suami tanggung jawab ya, baik kepada keluarganya dan juga baik kepada anak istrinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam para suami yang menyia-nyiakan anak istrinya. Kafa bil mar'i itsman an yudayya man yakut. Cukuplah bagi seseorang itu sebagai suatu dosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menilai seorang laki-laki sebagai orang mulia apabila dia memuliakan istrinya, dan menilai seorang laki-laki sebagai orang yang hina apabila dia menghinakan istrinya. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Dia adalah memuliakan wanita, memuliakan istri kecuali laki-laki yang mulia, dan dia adalah menghinakan istri kecuali laki-laki yang hina. Ya, mudah-mudahan para suami oleh Allah diberi hidayah untuk tidak menyia-nyiakan anak dan istrinya, tidak menyakiti hati mereka, tidak menyiksa batin mereka, tidak menomorduakan mereka, tapi menomorsatukan semuanya. Semuanya nomor satu, tidak ada yang nomor dua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang disampaikan ini mencerahkan. Dan marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, kabulkanlah dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapa kami, dosa-dosa kaum mukminin semuanya, pada hari ketika ditegakkan hisab perhitungan nanti. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb kami, kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami kembali, dan kepadamu kami akan dibawa nanti hari kiamat, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau, maha suci engkau. Dan sungguh kami mengaku bahwa kami termasuk orang-orang yang aniaya. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Berikan keteguhan kepada langkah kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu, dan jadikanlah semua urusan kami menjadi urusan yang baik, yang lancar, yang mudah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wansurna ala alqawmil kafirin. Ya Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami beban-beban yang kami tidak mampu memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Engkau adalah pelindung kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan kau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu. Sesungguhnya engkau adalah maha memberi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.